Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balaghatil hulqum. Qulta di sana. Qulta ya. Qulta. Li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana la fulanun muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Kemudian dia menjawab, yaitu engkau bersedekah pada saat engkau sehat, pada saat engkau bakhil, kikir, dan engkau pada saat engkau takut miskin, takut fakir. Pada saat engkau ta'mulul ghina, sangat bercita-cita untuk meraih kekayaan, bercita-cita untuk jadi orang kaya. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya sedekah yang dilakukan ketika kita sehat, ketika kita bakhil, ketika khawatir miskin, ketika ingin kaya. Pada saat itu sedekah besar pahalanya. Wala tuhmil, dan janganlah apa, wala tumhil, bukan tuhmil. Wala tumhil, dan janganlah engkau terlena sampai hatta balaghatil hulqum, sampai si ruh, si nyawa sampai di hulqum, di tenggorokan. Hulqum itu jalur pernapasan, jalur nafas. Kalau jalur makanan disebut mari, disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi, al-hulqum majrun nafas wal mari'u majra ta'ami wasyarab. Hulqum itu adalah jalannya nafas, kalau mari jalannya makanan dan minuman. Jadi di sini kan ada dua ini ya. Dua apa namanya? Urat. Saluran, dua saluran, dua pipa. Pipa yang pertama disebut hulqum, yang kedua mari. Hulqum itu jalan nafas dan mari itu jalan makanan dan minuman. Lalu qulta, engkau katakan li fulanin kaza, si fulan punya ini, punya ini, wa qad kana la fulan, sehingga dia sudah menjadi si fulan. Ya, si fulan punya mobil, punya sawah, punya rumah, punya istri 4 dan seterusnya. Maka itu menunjukkan kita sedang takhir, sedang bakhil, sedang apa namanya, ingin kaya, ingin seperti itu, maka saat itu sedekah sebesar-besar pahala. Nah, di sini Bukhari dan Muslim di dalam Fathul Bari ada dalam juz yang ketiga halaman 285, dalam Sahih Muslim pun hadis ini ada. Syahih itu artinya bakhil ma'asyidatul hirs. Bakhil disertai kuatnya keinginan untuk kaya. Tahsya takhaf ya. Ta'mulu takma balagatil hulqum ay qarabatir ruh bulughal hulqum. Sekarang qulta li fulan kadza al muradu bil iqrar bil hukum aw al wasiyah aw al mirath wa qad kana la fulanun qad sara lahu dhalik. Ya, sudah dijelaskan tadi. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali hanya mengambil dua faedah. Pertama, anna sadaqata sihah afdal min sadaqatil mar, li'anna syuha ghalibun 'alal insan fi hali sihhati lima yukhawifuhu bihi syaitanu min al-faqri wa yuzayyinu lahu min tulil 'umr wa hajatuhu ila al-mal, fa idza samaha biha wa tasaddaqa dalla dhalika ala sidqi niyatihi wa adimi mahabbatihi lillahi ta'ala bikhilafi man aisa minas siha wa ra'a masiral mali ghairihi fa inna sadaqata fa inna sadaqatahu hina idin naqis. Pertama, sedekah orang yang sehat lebih utama daripada sedekah orang yang sakit. Karena rasa bakhil atau kikir pada umumnya menimpa manusia pada waktu sehat. Karena apa? Karena upaya setan dalam menakut-nakuti orang itu dari kefakiran. Kalau kamu banyak sedekah, kurang uang kamu habis, miskin nanti. Itu kata setan. Itu ketika sehat. Kemudian selain itu setan pun menghiasi bagi orang itu tentang usia yang panjang. Kamu kan sehat, seger. Usiamu masih panjang. Kalau upaya harta kamu, kamu kasihin ke orang, nanti habis perbekalan hidup kamu. Kan gitu. Jadi ditakut-takuti dengan kemiskinan dan diiming-imingi dengan usia panjang. Juga diiming-imingi atau dijelaskan oleh setan tentang kebutuhan dia terhadap harta. Maka apabila orang tersebut di saat sehat ditakut-takuti oleh setan terhadap kemiskinan, diiming-imingi oleh panjang umur, diterangkan bahwa dia pun butuh kepada harta, tapi kemudian dada dia lapar, kemudian dia bersedekah dalam keadaan seperti itu, maka sedekahnya ini menunjukkan niatnya yang benar dan besarnya rasa cinta dia kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sakit, yang putus asa dari kesehatannya. Umpamanya penyakitnya sudah kronis, mah yang sangat kronis. Dia melihat akan mati, dan kalau sudah mati hartanya berpindah ke orang lain, ke ahli warisnya. Maka daripada harta ini jatuh ke si Anu yang tika sebelum, lebih baik udah aja saya sumbangkan ke masjid, gitu, atau kepada keperluan-keperluan dakwah. Maka sedekah dia pada saat itu nakis. Nakis itu artinya kurang. Makanya disebutkan yang sebesar-besar pahala sedekah adalah sedekah yang dilakukan ketika sehat dan ketika kita sedang bakhil. Ketika kita ini sedang khawatir miskin, ingin kaya, saat itu sedekah, maka itu adalah sebesar-besar pahala sedekah. Ini yang pertama. Kedua, at-targhibu fil musara'ati ilal khairat wa ada'i sadaqah qabla nuzuli bawadiril mauti bil insan. Hadis tadi pun menjelaskan anjuran, dorongan, motivasi untuk bersegera melakukan kebaikan dan melakukan sedekah sebelum datangnya maut secara tiba-tiba kepada manusia. Inilah penjelasan tentang hadis ke-90. Kita teruskan ke hadis ke-91. Masih pada kuat? Apa susahnya dijembir aja ya, masa gak kuat? Ke-91 atau hadis ke-5 dalam bab Al-Mubadarah ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu kata Anas, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhud. Faqala man ya'khudhu minni hadha? Fabasatu aydiyahu. Kullu insanin minhum yaqul ana." Qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjama al-qaum fa qala Abu Dahana radhiyallahu anhu ana a'khudhuhu bihaqqi fa aqadahu fa falaqa bihi hama al-mushriqin rawahu Muslim. Kata Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang pada hari kiamat, pada hari Uhud gitu. Pada hari Uhud, pada waktu akan perang Uhud, ambil sebilah pedang. Kata Nabi SAW, siapa yang akan mengambil pedang ini dariku? Maka para sahabat semua mengulurkan tangannya dan semua mereka mengatakan, saya. Semuanya ingin mengambil pedang itu. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mampu atau yang mau mengambil pedang ini beserta haknya? Tidak hanya mengambil pedang saja, tapi beserta haknya. Maka orang-orang pun kemudian menahan diri. Lalu berkatalah Abu Dahanah radhiyallahu anhu, Dajanah radhiyallahu anhu, kata Abu Dajanah, saya yang akan mengambil pedang ini dengan haknya. Lalu Abu Dajanah ini mengambil pedang ini, kan? Di sini Dajanah. Kalau di bawah Abu Dujanah, Dujanah sama Ibnu Kharasyah. Dujanah atau Dajanah? Dua-duanya ini, entah mana yang salah cetak, yang atas yang bawah. Yang benar, Bu. Cukup ya. Abu Dujanah. Kata Abu Dujanah, aku yang akan mengambil pedang ini dengan haknya. Lalu dia mengambil, kemudian falaqa bihi hamal musyrikin, dengan pedang itu dia menebasi kepala-kepala orang-orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud mengambil pedang itu dengan haknya? Maksudnya adalah yuqawimu bihi a'da Allah wa yujahidu bihi haqqa jihad. Yaitu dengan pedang ini dia membabati musuh-musuh Allah dan berjihad dengan pedang ini dengan sebenar-benarnya berjihad. Maksudnya, dengan sungguh-sungguh. Dari hadis ini, Syekh Salim bin Id al-Hilali mengambil setidak-tidaknya ada 5 faedah. Pertama, bayanun li syaja'ati Abi Dujanah radhiyallahu anhu wa tadhiyatuhu wa tadhiyatihi wa sidqihi fil jihad wa la yadullu ala jubni sahabati radhiyallahu anhu wa innamahum ahjamu an ahdis sayfi khawfan minhum an la yastati'ul wafa bi syartihi wa haqqih. Wa innama maddu aydiyahum liya'khudhuhu awwalan liyuqatilu bihi juhdahum min ghairi syartin. Pertama, hadis ini menjelaskan keberanian Abu Dujanah radhiyallahu an dan tadhiyahnya, kemampuan membabatkan pedang ke leher musuh, yaitu menyembelih, dan kebenarannya di dalam berjihad. Tapi ini tidak menunjukkan sahabat-sahabat lainnya pengecut, karena mereka kan gak mau lagi kan. Hanyalah para sahabat lainnya menahan diri dari mengambil pedang itu karena khawatir mereka tidak mampu melaksanakan syarat dan hak dari pedang itu. Mereka hanyalah menjulurkan tangan-tangan mereka pertama kali untuk berperang dengan pedang itu sesungguh-sungguhnya tanpa syarat. Jadi karena khawatir syaratnya berat, tidak bisa melaksanakannya, maka mereka tidak mau mengambil pedang itu kecuali Abu Dujanah. Itu yang pertama. Kedua, targhibur rasuli sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala mazidin minat tadhiyah wan nakayah bil adu. Hadis ini pun menceritakan atau menjelaskan dorongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dorongan lebih, memberikan dorongan lebih di dalam membabatkan dan menghancurkan musuh, membabat kepala-kepala musuh dan menghancurkan atau mengalahkan musuh. Ketiga, jawazu ardis silahi alal jundi lihamlihi bihaqqi. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya menyodorkan senjata kepada tentara, kepada laskar, agar si laskar itu mengambil pedang ini dengan haknya. Keempat, Qudratul nas fi hamlis silah mutafawitah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa kemampuan manusia di dalam memainkan pedang, membawa pedang, bukan hanya membawa, kalau membawa anak kecil pun bisa memainkan pedang, itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Dan yang terakhir, yang bagi ayyuwajjihal muslimu silahahu lifalqihamil musyrikin wa tasdidi jam'ihim wa yuhramu alaihi ayyushira bihi ila akhihil muslim. Wajib bagi seorang muslim untuk mengarahkan pedangnya ini untuk menebas kepala orang-orang musyrik dan mencerai-beraikan persatuan mereka, persatuan orang-orang musyrik. Dan haram bagi seorang muslim seorang muslim untuk ngabar-ngabar. Bahasa Sunda ngabar-ngabar itu apa ya? Di mengisyaratkan, menunjukkan pedangnya itu ke sesama muslim. Oh, diputar-putar menakut-nakuti orang sampai orang itu kalah labur. Walaupun hanya main-main, ditunjuk, "Hei, ayo tahan serangan saya." Padahal main-main enggak boleh. Kalau benar-benar pedang, jangankan pedang, pisau atau senjata tajam yang lainnya pun enggak boleh. Walaupun hanya main-main. Lihat nih jurus pisau saya. Antum lihat. Nanti tiba-tiba hidung antum hilang. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apalagi kalau sungguh-sungguh. Haram hukumnya. Berani enggak kepada sama muslim pas berhadapan dengan musuh? Belum tentu berani seperti itu. Itulah penjelasan hadis ke-91. Kita teruskan ke-92. Dari Zubair bin Adi, dia berkata, "Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'lahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiikum sallallahu alaihi wasallam," rawahul Bukhari. Kata Zubair bin Adi, "Kami datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mengadukan kepadanya tentang apa yang kami alami dari Hajjaj bin Yusuf, seorang diktator, seorang panglima Menhankam pangap kalau zaman kita sekarang, tetapi yang jahat. Tapi masih muslim ya. Yang apa namanya? Kejam. Main bunuh, main pukul, dan seterusnya. Dan kita tahu Hajjaj bin Yusuf ini yang membunuh siapa? Siapa? Hussein juga ya. Ibnu Zubair juga, Abdullah bin Zubair juga. Jadi kejam adalah. Nah, Zubair bin Adi ini mengadukan tentang kedzaliman Hajjaj ini kepada Anas bin Malik. Kata Anas, "Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Allah. Aku mendengar hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini riwayat Bukhari. Maksud sampai kalian bertemu Rabb, sampai bertemu Allah, maksudnya sampai maut. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Pertama, jawazus syakwal imam awil hakim li ahli ilm. Boleh mengadukan tentang kedzaliman imam, kedzaliman hakim, kedzaliman penguasa kepada ulama, kepada seorang alim, boleh. "Wah, ini raja ini, presiden ini, menteri ini, zalimnya begini-begini," diadukan kepada seorang alim. Seperti halnya Zubair bin Adi mengadukan hal ini kepada Anas bin Malik. Kedua, al-qiyadatul haqiqah linnas kaminatun fi ahlil ilm. Bahwa kepemimpinan hakiki bagi manusia ini sebenarnya terkandung dalam diri seorang alim, seorang ulama. Ulama ini di mana-mana, walaupun tidak jadi pemimpin, tidak jadi ketua, tidak jadi menteri, walaupun jadi orang biasa, tidak jadi ketua RT-RT acan, tapi biasa dituruk. Tempat mengadukan segala macam masalah, tempat konsultasi, tempat bertanya, tempat minta nasihat, dan seterusnya. Ketiga, wilayatul Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi zalimatun fahuwa mubirun saqitun. Hadis ini pun menjelaskan bahwa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ini zalim. Dia ini mubir dan saqif. Mubir itu ya kejam, saqif itu zalim, yang apa namanya, gampang judes. Saqif itu judes kalau bahasa kita, yang penampilannya itu gak pernah senyum, cemberut terus, jarang lihat wajahnya aja orang takut. Itu saqif namanya. Apa bahasa kita ya? Garang, garung. Itulah Hajjaj bin Yusuf. Ketiga, keempat, hikmatu ahli al-ilm wa bu'du nazarihim wa ma'rifatihim liwaqi'in nas tatajalla fil mawaqifil harajah wa dhurufil asabiyah. Hadis ini pun menjelaskan betapa bijaksananya seorang yang berilmu dan betapa jauh wawasan dan pengetahuannya terhadap keadaan manusia, dan ini bisa terlihat jelas dalam sikap-sikap mereka fil mawaqifil harajah, itu dalam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit dan di dalam kondisi-kondisi yang sangat didasarkan kepada sikap asabiyah, asabiyah kelompok, asabiyah keluarga, dan seterusnya. Kelima, istihbabus sabri alal mihan wal mubadarah bil a'malis shalihah. Hadis ini pun menjelaskan disunnahkannya sabar di dalam menerima semua ujian, semua kesengsaraan, dan bersegera untuk beramal kebaikan. Keenam, ma min zamanin ya'ti illa walladhi ba'dahu asyaqqu 'alan nasi minhu. Yang keenam, hadis ini pun menjelaskan bahwa tidak ada satu zaman pun yang datang kecuali zaman yang berikutnya lebih berat bagi manusia daripada zaman tersebut. Kalau zaman Hazrat bin Yusuf saja orang sudah seperti itu terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kebayang ya sekarang. Yang ketujuh, intisyarul fasad akhir zaman. Hadis ini pun menjelaskan bahwa akan tersebarnya kerusakan di akhir zaman ini. Sebab semakin tua zaman ini, semakin rusak. Kemudian yang kedelapan, adamul khuruji alal hukam wal wulah malam ya'tu bi kufrin buahin indal ummati alaihi minallahi burhan. Hadis ini pun menjelaskan tidak bolehnya kita keluar untuk memerangi hukam, memerangi ulil amri, memerangi para penguasa, selama para penguasa itu tidak melakukan kekufuran yang nyata-nyata kufurnya, yang ada penjelasan yang terang dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu. Kalau sudah nyata-nyata kufur baru boleh diperangi. Kalau belum kufur, masih muslim, maka tidak boleh diperangi. Yang berikutnya, kesembilan, daf'ul mafsadatil kubra bil mafsadatis sughra. Fa inna Anas bin Malik radhiyallahu an law ajaza lahumul khuruj 'alal Hajjaj la hadasat mafasid wa fitnah la ya'lamu aqibataha illa Allah, walakinnahu amarahum bis-sabri khasyata wuqu'i dhalik. Wa fi hadha bayanun li jama'atil khuruj al-mu'asirah an arbi'u 'ala anfusikum falikullin ajalun ajalu kitabin wallahu yatamanna hadzal amra hatta namlika masyariqal ardi wa magharibaha walakinnahum yasta'jilun. Hadis ini pun menjelaskan bahwa harus ditolaknya mafsadat yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil. Anas bin Malik seandainya beliau membolehkan manusia untuk keluar memerangi Hajjaj bin Yusuf, pasti akan terjadi kerusakan dan fitnah yang akibatnya tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Kata anak saya, perangi aja Hajjaj. Wah, itu bisa terjadi fitnah yang besar. Akan ribuan orang mati nanti. Akan timbul perang kan? Emangnya Hajjaj bin Yusuf tidak punya pasukan? Punya pasti pasukan. Pasti akan ribuan yang akan tumbang, yang akan korban, yang akan mati. Tapi Anas di sini hanya memerintahkan mereka untuk bersabar, khawatir hal itu terjadi. Dalam hal ini ada penjelasan bagi jamaah-jamaah yang memerangi para penguasa pada zaman sekarang, hendaklah mereka mengasihi diri kalian sendiri. Hendaklah kalian mengasihi diri kalian sendiri. Setiap segala sesuatu itu ada ajalnya, ada waktu berakhirnya yang sudah dituliskan. Dan Allah akan mengaruniakan urusan ini sehingga kita akan menguasai bagian barat dan timur bumi ini, akan tetapi mereka ini istijjal. Istijjal itu artinya bertergesa-gesa. Satu, dua, tiga. Dua. Ada dua hadis lagi yang tersisa, tapi dua yang tersisa ini panjang, dan insya Allah nanti saya ingin lebih perdalam lagi pembahasan dua hadis terakhir ini dari syarah Riyadhus Shalihin dari Syekh Al-Utsaimin insya Allah. Untuk hari ini penjelasan tentang bab al-mubadarah ilal khairat kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu bagi kita untuk bertanya jawab.